Mengenai mati syahid, disebutkan beberapa diantaranya adalah mati terbakar, tenggelam, terbentur, sakit di perut, dan lain-lain. Apakah orang yang buruk akhlaknya ternyata akhir hidupnya berakhir tenggelam misalnya, apakah mutlak syahid? Karena saya pernah baca artikel juga, tidak dianjurkan berdoa untuk berharap mati dalam keadaan seperti itu, karena ditakutkan belum bertaubat karena sifatnya itu sekejap atau dadakan dan proses kematiannya sangat menyakitkan. Ini sangat variatif pertanyaannya kalau menurut saya. Satu-satu saya akan jawab. Di sini pertanyaan pertama yang saya tangkap adalah, apakah mutlak orang yang mati tenggelam itu dihitung syahid walaupun tadinya buruk akhlaknya? Manusia tidak ada yang sempurna. Sekarang saya pernah kasih contoh begini ikhwah. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan. Apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Dia mati syahid. Tapi ustaz, dia dari bar kemaksiatan. Tapi dari mana kita bisa jamin mungkin sementara dia di mobil sebelum tabrakan sempat tobat berapa menit itu? Berapa banyak orang yang begitu? Kan gitu. Mungkin dia tobat itu hitungan menit ikhwah. Nakhot sekalian. Iya kan? Misal, ya Allah, kenapa tadi saya lakukan? Kenapa dia mungkin nangis terus tabrakan mati? Karena banyak orang yang mabuk setiap malam. Berapa banyak di Jakarta yang mabuk setiap malam tidak tabrakan tuh? Pulang tidur gak apa-apa. Iya kan? Dari sekian banyak yang mabuk, berapa orang yang tabrakan? 1-2 orang. Memang jelas tuntunan syariat kita, orang yang tabrakan mati syahid. Tetapi kata para ulama, dipertemukan juga dengan keadaan ya, hal-hal yang memang dalam agama bisa menolak syahadah itu. Seperti misalnya orang dalam keadaan kafir, orang itu munafik, lain. Tapi kalau cuma ahli maksiat, kan gitu. Atau akhlaknya buruk, apalagi akhlak buruk ini dinilai secara individual. Misal saya secara pribadi kena gak suka, dia kadang-kadang gak tegur saya anggap akhlaknya buruk. Lalu kemudian dia mati tabrakan misalnya, atau tenggelam. Lalu saya bilang dia tidak syahid karena akhlaknya buruk. Gak bisa, tolok ukurnya dari mana? Anda yang menilai pribadi. Mungkin saja itu dia tidak tegur, mungkin dia lihat ada maslahat. Mungkin, saya pernah, waktu kemarin baru bimbing umroh ini saya balik, ada satu jemaah saya, berpapasan dengan saya, subhanallah. Saya kalau tidak salam, dia gak tahu. Assalamualaikum pak. Baru dia balik, ustaz. Gitu. Baru dia balik, berpapasan di Masjid Nabawi. Subhanallah, saya terus bertanya, kenapa ya bapak ini nanti saya tegur, baru dia tegur. Ada apa sebenarnya? Dia duduk dengan saya pada saat lagi makan di restoran di hotel di Madinah. Kemudian saya sempat ngobrol-ngobrol tentang masalah operasi LASIK. Saya kan pernah pakai kacamata dulu, kemudian saya operasi di Malaysia, alhamdulillah berhasil gitu kan. Kemudian saya bicara, dia pakai kacamata orangnya. Setelah bicara masalah LASIK, dia bilang akhirnya, ustaz, saya ini kalau dari jarak dekat, apalagi kalau jauh, gak ngelihat orang. Coba bayangkan ya, jadi dia bukan tidak mau tegur, kita gak boleh langsung su'udzon dengan orang. Ternyata dia gak lihat, dan saya memang tetap cuma bertanya, kenapa orang ini ya? Tapi tetap saya ramah, saya gak ada masalah. Sampai Allah akhirnya berikan gambaran kepada saya, ternyata memang dia tidak lihat. Dia bilang, itu waktu ustaz tegur saya di masjid. Kalau ustaz gak tegur, saya gak dengar suaranya, saya gak lihat. Padahal kalau kita lihat seperti orangnya normal gitu kan. Jadi subhanallah, dari mana tolok ukur buruk atau tidaknya orang ini? Kalau cuma dari kita pribadi dan hanya karena ada masalah individual itu tidak bisa jadi patokan, gitu kan? Kita lihat global perilaku orang itu. Global perilaku orang itu. Jadi Allah alam, yang saya tahu pertanyaan kalau orang tenggelam dikatakan apakah mutlak itu syahid, iya saja. Pertanyaan yang saya faham dari pertanyaan ini yang kedua adalah, kalau seandainya di sini ada artikel yang mengatakan tidak boleh orang berdoa agar mati dalam keadaan seperti itu. Memang betul. Jangan bilang, ya Allah matikan saya tenggelam, matikan saya terbakar. Memang begitu. Tapi kita dianjurkan mengatakan, ya Allah matikan saya syahid. Itu betul. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang minta kepada Allah dengan tulus mau mati syahid, tulus memang dia berharap mati syahid, nanti masalah apakah dia terbakar, tenggelamkah, membela kehormatan di medan perangkah, kena penyakit kustakah, kena penyakit perut, macam-macam mati syahid itu urusan Allah SWT. Yang penting saya mau mati syahid ya Allah, gitu kan. Kalau dia tulus minta, Allah akan berikan kepada dia kedudukan, pahala nanti di surga, di akhirat, orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Memang itu fadilah, kita disuruh. Tapi memang jangan minta khusus, kecuali mati di medan perang. Kalau mati di medan perang memang itu sudah umum, gitu kan? Nabi SAW memotivasi sahabat untuk supaya mati di kancah peperangan, itu lain. Tapi kalau jenis ini syahada yang lain ini, saya tahu saya ulama mengatakan sebaiknya jangan disebutkan, ya gitu. Misal minta agar mati kebakaran atau agar mati dalam kondisi tenggelam.